Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhat talabah, hafizakumullah wa ra'akum. Walhamdulillah pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa berkumpul di masjid Allahu Jalla Jalaluh yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di masjid Allahu Jalla Jalaluh yang mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an, yang disebutkan oleh para ulama kita di antaranya Syekhuna Ubayd ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, bahwa makna dari yatadarasunahu fima bainahum ai yatadarasu yatadarasunahu fi umuri dinihim wa dunyahum, ketika mereka saling mengajarkan dalam urusan agama-agama dan urusan kehidupan dunia mereka. Jadi ketika kita berkumpul di majelis ilmu dalam kondisi kita mempelajari agama Allahu Jalla Jalalu, mempelajari warisan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu gambaran bahwa kita sedang mempraktekkan isi Al-Qur'an. Demikian pula dalam umurid dunyawiyah, demikian pula dalam urusan dunia, saat musyawarah yang merupakan amal ibadah yang sangat baik, amal ibadah yang sangat besar, dilakukan dalam sebuah perkumpulan di masjid Allahu Jalla wa'ala, otomatis keberkahannya pun akan lebih. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan perintah langsung dari Allahu Jalla Jalalu, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah wahai Rasul alaihi salatu wassalam dengan para sahabatmu dalam urusan-urusan dunia yang engkau miliki. Maka khawatir fillahi ra'akumullah, bukan hanya keutamaan dalam membaca Al-Quran yang tercantum di dalam hadis tersebut, namun juga mempelajari ilmu syar'i, bahkan dalam urusan-urusan dunia, sebagaimana ucapan beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, juga akan mendatangkan keberkahan demi keberkahan. Karena memang Masjid Allah Jalla wa'ala ini tempat yang sangat spesial, tempat yang sangat luar biasa, yang apabila kita mendapatkan kesempatan untuk berkali-kali mendatangi Masjid Allah Azza wa Jal, apakah untuk mengerjakan salatul jamaah, ataukah untuk mendatangi majelis ta'lim, atau mungkin untuk beriktikaf dan yang semisalnya, itu adalah karunia besar, kemudahan yang sangat agung yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kondisi manusia-manusia yang lainnya, hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang lainnya diharamkan dari kenikmatan besar tersebut. Lantas apa yang akan didapatkan ikhwati fillah yara'akumullah ayyuhat talabah hafizakumullah wa ra'akum terkait dengan orang yang tadi berkumpul di Masjid Allah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Paling tidaknya empat keutamaan yang tersebut di dalam hadis baginda alaihi salatu wassalam. Yang pertama, akan turun sakinah, ketenangan kepada mereka. Benar-benar kita akan merasa tenang, benar-benar kita akan merasa nyaman, benar-benar seakan-akan dunia ini tidak menjadi sumber permasalahan untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Walhamdulillah, ketenangan demi ketenangan. Janji Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlewatkan, tidak pernah berbeda dengan apa yang diucapkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yara'akumullah, hakikat sakinah, hakikat ketenangan yang benar-benar akan kita rasakan di dalam majelis ilmu yang semacam ini. Demikian pula yang kedua, akan diliputi rahmat Allah Azza wa Jal. Demikian pula yang ketiga, kita akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk terbaiknya Jalla Jalalu. Yang lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama al-hadirin, nama-nama mereka yang hadir dan membanggakan di tengah-tengah ahlus sama, di tengah-tengah penduduk langit. Maka empat keutamaan besar ini ikhwati fillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya lebih dari cukup untuk terus memotivasi kita agar tidak malas-malasan, agar tidak absen dalam berbagai macam kegiatan majelis ilmu yang diselenggarakan. Karena mau kita cari dari mana ketenangan yang setenang ini, walhamdulillah, mau kita cari dari arah mana rahmat Allah Jalla wa'ala, malaikat-malaikat Allah yang dekat dengan kita, nama-nama kita yang dibanggakan, kecuali dari majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan qala Allah, qala Rasul, qala ulama, yang mana itulah hakikat yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama dengan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Ikhwati fillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhat talabah hafizakumullah wa ra'akum. Seperti yang sudah maklum adanya bahwa pembahasan kita di pertemuan kali ini berkaitan dengan bahayanya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Asy-Syaikh Ibrahim Ibn Abdullah Al-Mazru'i hafizahullah wa ra'ah menyampaikan kepada kita definisi yang cukup sederhana terkait dengan apa yang dimaksud dengan at-tasyabbuh. Tasyabbuh secara bahasa, kalau kita ingin memahami secara sederhana, adalah sesuatu yang kita lakukan dalam rangka ingin meniru pihak yang lainnya. Itu secara global saja. Yang nantinya insyaallah ta'ala para ulama kita membagi tasyabbuh ini menjadi dua bahagian. Yang pertama terpuji dan yang kedua tercela. Rinciannya bi'idznillah ta'ala akan kita masuk pada waktunya. Namun untuk membuka majelis ini, seperti tema yang tercantum yang berkaitan dengan bahaya tasyabbuh kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Azza wa Jal, maka Syekh Ibrahim Al-Mazru'i hafizahullah wa ra'ah menyampaikan at-tasyabbuh atau at-tasyabbuh huwa ibaratun an muhawalatil insani ayyakuna shibhal mutasyabbih Tasyabbuh adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan usaha seorang manusia yang ingin meniru, ingin menyerupai orang yang dia kagumi, orang yang ingin dia ikuti. Wa ala hayatihi wa hilyatihi wa sifatihi, dia akan meniru bagaimana gerak-gerik orang tersebut, bagaimana akhlak orang tersebut, bagaimana sifat orang tersebut. Itu hakikat dari at-tasyabbuh. Sekali lagi, kita ingin meniru orang yang berada di benak kita. Kalau itu adalah orang-orang salihin, maka akan menjadi mahmud. Kalau itu adalah al-fusaq, al-kufar, ahlul fiski wal isyan, maka na'udzubillah min dzalik, itu akan menjadi al-madzmum, tercela. Kemudian beliau pun menyampaikan, waqat yuqal at-tashabbuh, makna dari tashabbuh di definisi yang lainnya, ibaratun an takallufin, atau ibaratun an takallufi dzalika wa taqassudihi wa ta'allumihi, sebuah ungkapan yang menggambarkan seorang ingin berusaha semaksimal mungkin, bahkan sampai dia takalluf, sampai dia mengeluarkan usaha yang maksimal. Bukan dia bersantai-santai lantas dia ingin bertasyabbuh, dia melakukan pengorbanan, dia mengeluarkan dana, bahkan dia mungkin mengorbankan waktu untuk bisa mirip, untuk bisa meniru sang idolanya, dengan memaksudkan menjadi orang seperti apa yang dia lihat. Atau bahkan sampai kepada at-ta'allum, dia benar-benar menelaah, dia benar-benar mempelajari. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala atau hafidhahullahu wara'ah menyampaikan, wa akthar ma yaqa'u at-tashabbuh fil akhlaqi wal madhahir, dan kebanyakan tasyabbuh itu terjadi pada akhlak yang nampak, pada sesuatu yang terlihat, model gaya rambut, model berpakaian, tata cara berjalan, dan yang seterusnya. Itu yang biasanya akan dilakukan oleh seseorang dalam konteks tasyabbuh ini. Wal adat wassuluk, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh mereka juga akan diikuti. Ya, karena tadi kekaguman dia, karena tadi keinginan dia meniru orang yang dia jadikan sebagai idola. Dan beliau rahimahullahu ta'ala wa hafizahu menyampaikan, waqad nahana al-islamu anit tashabbuhi fi arba'i halatin, Islam telah melarang kita untuk bertasyabbuh dalam 4 perkara, 4 poin. Islam benar-benar menjaga kaum muslimin, menjaga umat Nabi alaihi salatu wassalam, menjaga hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala agar berposisi pada tasyabbuh yang mahmud. Ya, nanti insyaallah ta'ala ada ucapan al-imam Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan poin tersebut. Namun di poin ini kata beliau rahimahullahu ta'ala wa hafizah, bahwa Islam melarang manusia, melarang hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam bertasyabbuh pada 4 hal. Yang pertama, at-tasyabbuh bil musyrikin wa ahli al-kitab wal fasiqin fima huwa min khasa'isihim. Yang pertama kata beliau hafizahullah wa ra'ah, bertasyabbuh, berusaha mirip, menyerupai, meniru orang-orang musyrikin. Demikian pula ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Demikian pula orang-orang yang fasik, masuk ke dalam pembahasan ini al-kufar, orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jal, dalam hal-hal yang menjadi kekhususan-kekhususan mereka. Tebalkan catatan yang berkaitan dengan al-khasa'is. Perhatikan bersama apa yang beliau sampaikan hafizahullah wa ra'ah terkait dengan khasa'isihim, kekhususan-kekhususan mereka. Nanti dari pembahasan ini kita akan melihat anak cabang pembahasan yang lainnya, yang ternyata kalau tidak menjadi khasaisuhum, tidak menjadi khasaisul fasiqin, tidak menjadi khasaisul kufar, bukan ciri khas orang-orang kafir, bukan ciri khas orang-orang yang suka bermaksiat dan yang semisalnya, maka tidak masuk ke dalam poin ini. Yang kedua kata beliau, at-tashabbuhu bisyaitanir rajim, bertasyabbuh, ingin mirip tadi dengan syaitan yang terkutuk, wal'iyadu billah. Syaitan memiliki sifat al-kibr. Maka kita sadar atau tidak sadar saat memiliki sifat kibr, tinggi hati, ana khairun min, aku lebih baik dari dia, aku sudah hafal 30 juz, dia baru 15 juz. Aku lebih baik dari dia, aku ikut kajian salaf ini sejak sebelum laskar, dia baru kemarin sore, dan yang seterusnya. Ana khairun min. Ini ucapan yang harus jauh dari lisan-lisan kita, ikhwati fillah yarhamakumullah. Naam, di dalam Islam dikenal dengan fadlus sabaqiyah, keutamaan orang-orang yang dahulu. Kita cukup menghormati mereka. Tapi para qudama, mereka-mereka yang lebih dahulu, as-sabiqunal awwalun, di dalam dakwah ini harus menata hatinya agar tidak terjerumus ke dalam poin yang kedua yang disampaikan oleh beliau, at-tashabbuhu bisyaitonir rajim, bertasyabbuh dengan syaitan yang terkutuk. Kibr salah satu dari sifat syaitan, belum sifat-sifat syaitan yang lainnya, wal'iyadu billah. Kemudian yang ketiga kata beliau rahimahullah, at-tashabbuhu bil baha'im wa ba'dil hayawanat, tasyabbuh kepada hewan-hewan. Tasyabbuh kepada hewan-hewan, gerak-gerik hewan, pemangsanya dan yang semisal itu. Yang sebenarnya beliau akan merinci satu persatu pembahasan yang beliau sampaikan ini. Namun apabila kita tidak memiliki banyak waktu, kita akan masuk kepada poin inti yang ingin disampaikan oleh para a'immah kita, termasuk pembahasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tasyabbuh dengan hewan, tasyabbuh dengan sebahagian hewan-hewan, na'udzubillah min dzalik. Yang keempat kata beliau, tasyabbuhur rijal bin nisa wa tasyabbuhun nisa bir rijal, tasyabbuhnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Yang seorang perempuan memiliki fitrah dasar, memiliki tabiat dasar sebagai wanita yang feminim, ternyata dia ingin tampil selayaknya laki-laki. Bagaimana kalau tidak ada niat untuk meniru seorang laki-laki? Akan dibahas oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, inilah empat hal kata beliau yang menjadi tasyabbuh yang madzmum, yang tercela. Kita akan fokus pada poin yang pertama sesuai dengan tema yang diangkat oleh panitia, bertasyabbuh kepada orang-orang kafir, min khasaisihim, yang masuk ke dalam ciri khas mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tasyabbuh yang madzmum, yang tercela dengan empat bahagian yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'a, bukan menjadi tolak ukur bahwa semua tasyabbuh adalah tercela. Di sana ada tasyabbuh yang mahmud, di sana ada tasyabbuh yang diperbolehkan bahkan terpuji. Yang disebutkan oleh al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, wa'lam anna i'tiyadal lughati yu'athir fil 'aqli wal khalqi wad dini ta'thiran qawiyan bayyinan. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa i'tiyad, terbiasa untuk memakai bahasa Arab, karena di sini beliau sedang membahas keutamaan bahasa Arab, seringnya kita menggunakan bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Ahlul Jannah. Disebutkanlah fadail, keutamaan-keutamaan pada bahasa Arab tersebut, bahasa Al-Quran. Cukup bagi kita mengetahui dua hal. Al-Quran menggunakan bahasa Arab, Ahlul Jannah pun bahasa Arab, itu sudah lebih dari cukup untuk menghasung kita bersemangat untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Ketahuilah, kata beliau, an-na'tiyad al-lughati, bahwa kebiasaan kita untuk menggunakan, memakai bahasa Arab, yu'athir fil aql, akan memberikan dampak positif pada pola fikir kita. Pola fikir kita akan menjadi lebih dewasa. Pola fikir kita akan menjadi lebih bijak. Wal khalqi, kebiasaan berbahasa Arab pun, kata beliau rahimahullahu ta'ala, akan memberikan dampak positif pada akhlak kita. Bukan hanya pada pola fikir, tapi akhlak kita. Seakan-akan kita memiliki beban untuk benar-benar menjaga kesucian Al-Quran. Kan tidak mungkin kita berbahasa Arab tapi ingin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa Al-Quran suci, aib bagi kita menggunakan bahasa Arab untuk maksiat kepada Allah azza wa jalla. Tapi di sana ada orang-orang Arab yang menggunakan bahasa mereka dengan tujuan kefasikan, kemaksiatan, keharaman. Bukan ada, banyak. Ala ra'usihim Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam, mengganggu beliau dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi bukan itu pembahasan kita. Yang beliau bahas adalah al-ajim, orang-orang di luar bangsa Arab yang ingin mendalami bahasa Al-Quran, yang ingin mendalami bahasa Ahlul Jannah. Ketika mereka serius dalam mempraktekkan hal tersebut, akan memberikan dampak positif pada pola fikir mereka, pada akhlak mereka, wad-din, bahkan akan memberikan dampak positif pada agama mereka. Ta'thiran qawiyan bayyinan, dampak positif yang sangat kuat, yang sangat baik dan sangat jelas. Dampak positifnya itu terlihat. Athar al-khair, dampak kebaikannya itu benar-benar terlihat kalau memang kita ingin mendalami bahasa Al-Quran tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yu'athiru aidan fi musyabahati sadri hadhil ummah. Ini syahidnya. Demikian pula, terbiasanya kita dengan menggunakan bahasa Arab akan memberikan dampak positif untuk kita berniat, berazam, bertekad kuat mirip, tasyabuh, musyabahah. Dengan siapa? Sadri hadhil ummah, dengan generasi terbaik umat ini, minas sahabati wat tabi'in, dari generasi sahabat dan generasi tabi'in. Mereka berbahasa Arab tentunya dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Kita yang terbiasa berbahasa Arab, seakan-akan kita memiliki sebuah tekad, seakan-akan kita memiliki sebuah keinginan untuk menjadi mirip dengan kondisi para sahabat, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni Thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Generasi para sahabat, ya khawati filah, ya ra'akumullah, adalah generasi emas umat ini. Kebaikan yang bisa kita dapatkan di masa ini, tolak ukurnya adalah berapa banyak kita mau mengembalikan urusan-urusan kita kepada generasi para sahabat. Pemahaman agama kita, berapa banyak yang ingin kita kembalikan kepada pemahaman mereka, para salaf, wa ala ra'sihim ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semakin baik urusan agama kita. Kalau semakin jauh kita dengan pemahaman mereka, maka akan semakin jauh keistiqomahan, bahkan kemurnian akidah yang ada di sanubari kita, wal iyadhu billah. Maka terbiasa tadi dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab, juga mempengaruhi, memberikan dampak yang positif, kata beliau rahimahullahu ta'ala, untuk kita bertasyabuh dengan mereka, generasi terbaik dari kalangan tabi'in dan dari kalangan as-sahabah. Wa musyabahatuhum tazidul aqla wad-din wal khuluq. Dan ketika kita berusaha untuk mirip, ketika kita bertasyabuh dengan mereka, para sahabat dan tabi'in, akan menambah pola fikir kita, akan menambah kebaikan pada agama kita, dan akan menambah kebaikan pada akhlak kita. Artinya di sini beliau menyampaikan, tasyabuh dalam konteks yang terpuji itu dihasung, bahkan diperintahkan. Namun sebahagian para a'immah, ikhwati fillah, ya ra'akumullah, ayuhat talabah, hafidhakumullah, wa ra'akum, kaum muslimin yang dimuliakan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membahasakan tasyabbuh al-mahmud ini dengan al-ittiba', mengikuti langkah mereka, al-iqtida', menelusuri jalan yang telah mereka telusuri. Itu bahasa syar'inya. Tidak cukup dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala al-muhaddits al-ma'ruf juga menyampaikan bahwa wa hal ana ma'sumun hatta la ataraja la alladhi la yataraja ma'nahu muta'assib. Apakah aku orang yang ma'sum? Apakah aku orang yang terjaga sehingga aku tidak mau rujuk? Ini beliau berbicara tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan pasti terjadi di sisi beliau rahimahullahu taala. Dan inilah sebuah aqidatus salaf. Inilah bahagian dari qaidah min qawaidis salaf. Inilah bahagian dari asal min usulis sunnah yang ditanamkan oleh al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala kepada kita semua, ikhwati fillah yarakumullah. Siapa aku lantas aku tidak mau rujuk? Apakah aku seorang yang ma'sum? Apakah aku seorang yang terjaga dari kesalahan? Seorang yang tidak mau rujuk, kata beliau, ma'nahu, maknanya adalah muta'assib, bahwa dia seorang yang muta'assib. Ini kaidah yang harus kita fahami bersama. Apabila kita dapati orang-orang di sekitar kita enggan untuk rujuk, enggan untuk mendengar nasihat, enggan untuk membenahi dirinya dari kesalahan demi kesalahan, ketahuilah bahwa dia seorang muta'assib. Seorang yang muta'assib artinya seorang yang fanatik. Fanatik pada dirinya, padahal kesalahan-kesalahannya sudah dipaparkan. 1, 2, 3. Nasihat pun disampaikan dengan cara yang hikmah. Tidak ada yang mengetahui nasihat tersebut kecuali dia dan saudaranya. Tapi dia tidak mau rujuk. Tapi dia tidak mau kembali. Tapi dia tidak mau mendengarkan nasihat saudaranya tersebut. Bahkan dia ingin mengklarifikasi kepada pihak yang ketiga yang telah memberikan nasihat yang lainnya untuk membela dirinya. Sama sekali tidak ada unsur merasa bersalah. Itu kata beliau, hakikatnya adalah seorang muta'assib, seorang yang fanatik. Laqad taraja'a man huwa a'la minni, kata beliau, wa asbaqa minni wa aqdama minni wa ila akhirih. Kenapa aku harus bertahan dengan kesalahan-kesalahan yang aku miliki? Aku bukan orang yang ma'sum, kata Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan lebih dari itu, orang yang lebih berilmu dariku, orang yang lebih mulia dariku, orang yang lebih agung kedudukannya dibandingkan aku, mereka adalah orang-orang yang rujuk. Mereka mau membenahi kesalahan-kesalahan mereka, mereka mau memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Wa ja'ala dzalika min fadailihim. Bahkan setelah mereka rujuk dari kesalahan-kesalahan tersebut, mereka teranggap sebagai orang-orang yang memiliki keutamaan. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu taala, wa nahnu natashabbahu bihim, dan kita akan meniru mereka, kita akan bertasyabbuh dengan mereka. Orang-orang yang tadi rendah hati, ingin kembali kepada kebenaran, tidak menahan diri untuk menyampaikan kekeliruan-kekeliruannya, benar-benar dia tunduk kepada al-haq. Orang yang lebih mulia dariku, kata Imam Al-Albani rahimahullahu taala, orang yang lebih dulu dariku, mereka sudah menyampaikan hal yang sama. Nahnu natashabbahu bihim, kami akan meniru mereka. Kama qil, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil karami falahun. Sebagaimana yang diucapkan dalam sebuah syair, kata beliau rahimahullah, bertasyabbuhlah kalian kalaupun kalian tidak bisa mirip persis seperti mereka. Karena bertasyabbuh bil karam, ini syahidnya, karena bertasyabbuh dengan orang-orang yang mulia, falahun, adalah sebuah keberuntungan. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui dari ucapan beliau rahimahullahu taala, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik. Ayuhat talabah hafidhakumullah wa ra'akum. Yang pertama, bagaimana beliau mendidik kita untuk tidak bertahan pada kekeliruan-kekeliruan yang kita miliki. Kita ini adalah manusia du'afa. Kita ini adalah manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah telah disampaikan oleh a'immatul madzahib, al-fuqaha al-kibar, al-jahabidzah. Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Hanifah menyampaikan dengan ucapan yang kurang lebih sama dengan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kalian dengan riwayat yang sahih, dengan sanad yang sahih, sementara pendapatku berbeda dengan hadis tersebut, maka buanglah jauh-jauh, bahkan lemparkan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, pendapatku tersebut ke dinding-dinding masjid. Jangan ambil. Utamakan apa yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Kami rujuk atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, atas kesalahan-kesalahan yang kami ucapkan. Hakadzal rijal, ikhwati fillah yarhamukumullah, hakadzal a'imma yurabbuna, mereka mendidik kita untuk mudah menyampaikan kalimat rujuk. Pelajaran penting yang kedua dari ucapan Al-Imam Al-Albani rahimahallahu taala juga ternyata disampaikan oleh Syekhuna Rabi' Al-Madkhali rahimahallahu taala rahmatan wasi'ah, terkait dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin ada kalian dapati, kata beliau, di karya-karya yang pernah aku tulis. Kitab-kitab Rabi' ibn Hadi, kata beliau, ada di hadapan kalian. Kaset-kaset Rabi' ibn Hadi ada di hadapan kalian. Silahkan sampaikan kepadaku kesalahan-kesalahan yang aku perbuat, kesalahan-kesalahan yang aku nukilkan, kesalahan-kesalahan yang aku tulis, kesalahan-kesalahan yang aku ucapkan. Aku akan rujuk. Aku akan kembali kepada al-haq. Hakadzal imam, hakadzal alim, hakadzal murabbi. Ini baru bisa disebut sebagai murabbi, ikhwati fillah yarhamakumullah. Ini baru bisa disebut sebagai seorang imam, alim, ulama yang hakiki, yang berani mengakui kesalahannya, yang berani rujuk atas apa yang pernah dilakukan dari kesalahan. Bahkan Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair pun menyampaikan, apabila Ibn Taimiyah salah, laradatna. Kalau seandainya Ibn Al-Qayyim salah, laradatna. Ibn Taimiyah keliru, maka kami akan membantahnya. Ibn Al-Qayyim salah, maka kami akan membantahnya. Tidak ada dalam da'watus salafiyah apa yang disebut dengan at-ta'assub. Karena dia adalah seorang alim, karena dia adalah barisan para ulama, maka dia tidak pernah keliru, bahwa mereka tidak pernah salah, dan yang semisalnya lah. Da'watus salafiyah sangat berlepas diri dari pemikiran-pemikiran yang demikian, ikhwati fillah yarhamakumullah. Ahlus sunnati wal jamaah adalah golongan, kelompok yang sangat mudah untuk rujuk dari kesalahan-kesalahan mereka. Maka nasihat untuk kita semua, khususnya kepada pihak-pihak yang enggan untuk rujuk, yang tidak mau untuk kembali, lihatlah pelajaran penting dari ucapan Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, alladzi la yataraja' ma'nahu muta'assib, yang tidak mau rujuk, yang tidak mau kembali dari kesalahannya, tidak mau meralat kesalahan-kesalahannya, bahkan membela diri, na'udzubillahi min dzalik, maka hakikatnya dia adalah seorang muta'assib. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan terkait dengan tasyabbuh yang mahmud. Tasyabbuh namun terpuji, yang dibahasakan oleh sebagian para imam seperti yang sudah kita isyaratkan, al-ittiba', al-iktida', mengikuti, menelusuri jalan orang-orang yang mulia. Tasyabbuh bil karami falahun, bertasyabbuh dengan orang-orang mulia adalah sumber keberuntungan. Kemudian yang berkaitan dengan al-madhmum, tasyabbuh yang tercela, seperti yang tadi sudah diisyaratkan oleh Syekh Ibrahim hafizahullah wara'ah, yang menunjukkan kepada kita 4 poin yang berkaitan dengan tasyabbuh yang diharamkan di dalam Islam, yang mana kita akan fokus pada poin yang pertama. Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam mu'jamnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun takunu fihi al-qulub qulubul a'ajim. Akan datang satu zaman yang mana hati-hati mereka, sanubari-sanubari mereka adalah sanubari orang-orang di luar bangsa Arab. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa Islam yang telah diutus kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salah satu hikmahnya, salah satu tujuannya adalah memuliakan bangsa Arab. Namun bukan artinya selain bangsa Arab adalah orang-orang yang kerdil, orang-orang yang perlu diremehkan, tidak diperhitungkan. Lah, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar mendidik para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an dari tafakhur bil ansab, merasa bangga bahwa mereka adalah bangsa Arab. Benar-benar Nabi alaihi salatu wasallam sangat marah ketika ada yang membanggakan nasabnya, maka keluarlah sabda beliau alaihi salatu wasallam, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Kalau seandainya ada orang-orang yang nasabnya mulia, dalam tanda kutip dia bahagian dari bangsa Arab, namun amalan solehnya lambat, tidak semangat dalam mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, tidak menjaga akhlaknya, orang-orang yang rusak. Ya, contoh kasarnya Abu Jahal, Abu Jaham, dan yang seterusnya dari A'da'ul Islam, bangsa Arab mereka. Lam yusri' bihi nasabuh. Nasabnya, kemuliaan nasab mereka tidak akan bisa mengantarkan mereka cepat menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla yang menjadi kesimpulan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling mulia di tengah-tengah kalian adalah yang bertakwa. Mau a'ajim, mau bangsa Arab, mau di luar Arab, kalau dia takwa maka dia akan menjadi mulia. Itulah Islam. Oleh karenanya Bilal ibni Rabah radhiyallahu taala anhu ardhah ketika fathu Mekkah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk naik ke atas Ka'bah. Dalam riwayat yang lainnya Salman Al-Farisi, orang-orang di luar bangsa Arab dari Persia sana, Salman Al-Farisi masuk ke dalam Islam, benar-benar dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi dalam rangka mentarbiyah. Karena memang ikhwati fillah yarhamakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya sekedar pengajar, beliau murabbi, mendidik umat ini, bahkan bukan hanya umat yang ada di tengah-tengah beliau, yakni para sahabat, sampai akhir zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memikirkan mereka. Bahkan dalam riwayat yang sahihah seperti yang sudah kita ketahui, pernah Nabi alaihi salatu wasallam menangis merindukan kita selaku umat beliau, selaku saudara beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami wahai Rasulullah, saudara-saudaramu, la antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku tangisi ini adalah generasi setelah kalian. Aku telah wafat, aku telah meninggal, mereka beriman kepadaku. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mereka beriman kepada Muhammad alaihi salatu wasallam, tidak pernah melihat sosok Muhammad, tidak pernah bertemu dengan para sahabat, bahkan mungkin tempat tinggal mereka jauh dari tengah-tengah bangsa Arab, namun mereka beriman, aku rindu untuk bertemu mereka. Khati fillah yarakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapati hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani semacam ini dengan sanad yang sahih, bahkan di akhir zaman Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan nanti manusia-manusia itu memiliki hati seperti orang-orang di luar bangsa Arab. Kesannya bahwa hati-hati a'ajim, hati-hati di luar bangsa Arab itu adalah orang-orang yang tidak baik. Yang bukan bangsa Arab adalah bukan orang-orang yang mulia. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bangsa Arab mulia dengan Islam, dan itu merupakan fadl, keutamaan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada bangsa Arab. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam yang merupakan bangsa Arab menjadi manusia termulia di bumi ini, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu merupakan keutamaan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada golongan yang Allah kehendaki. Allah ingin mengangkat derajat bangsa Arab, ya sudah, kita muliakan mereka sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi seperti kaidah yang sudah kita sampaikan tadi, jangan sampai kita pukul rata. Semua orang Arab pasti ahlul jannah. Semua orang Arab pasti beriman. Semua orang, seakan-akan kita melupakan ada Abu Jahal yang orang Arab asli, ada Abu Lahab yang orang Arab asli yang pernah mengganggu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sisi yang lain pun seakan-akan a'ajim, orang-orang di luar bangsa Arab adalah orang-orang yang tidak mulia. Jangan. Maka di sini kita butuh penjelasan para ulama, apa yang dimaksudkan dengan a'ajim? Di akhir zaman manusia itu hatinya seperti hati orang-orang yang di luar bangsa Arab. Maksudnya, kata sebagian para ulama kita, al-muradu bil a'ajim ay, maksudnya adalah a'da'illah. Hati-hati di luar bangsa Arab maksudnya adalah hati-hati musuhnya Allah Jalla wa'ala. Siapa musuh-musuh Allah? Al-Yahud wa Nasara. Bangsa Yahud di luar bangsa Arab, Nasara apalagi di luar bangsa Arab. Merekalah yang menjadi golongan-golongan yang telah dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Yahud an-Nasara. Maka makna dari hadis yang mulia ini adalah di akhir zaman nanti banyak hati-hati manusia yang mirip dengan hati-hati Yahud dan yang mirip dengan hati-hati Nasara. Masuk ke dalam poin at-tasyabbuh. Ketika kita ingin mirip, ketika kita ingin meniru, ketika kita ingin mencontoh gaya rambut mereka al-Yahud, gaya rambut mereka an-Nasara, pakaian-pakaian mereka dan yang seterusnya, adat kebiasaan mereka, hati-hati jangan sampai kita masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Hati-hati ikhwati fillah yarakumullah, tasyabbuh ini bukan perkara yang ringan. Tasyabbuh ini masuk ke dalam perkara yang haram, bahkan menjadi tanda dari akhir zaman, tanda dari hari kiamat. Al-Yahud wa Nasara, dua golongan yang telah dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita rela menjadi orang-orang yang mirip dengan mereka, meniru kebiasaan-kebiasaan mereka, apalagi yang menjadi ciri khas mereka? Tapi nanti di akhir zaman, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan banyak dari kalangan muslimin yang akan mengikuti mereka. Yang lebih jelas lagi, hadith Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah di dalam sahihnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, latattaba'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kalian niscaya, niscaya kalian afwan akan mengikuti perilaku-perilaku orang sebelum kalian. Kalian akan mengikuti perilaku-perilaku golongan sebelum kalian. Shibron bishibrin. Dalam riwayat yang lain, shibron shibron. Satu jengkal, ziraan ziraan. Satu hasta, sampai ketika mereka masuk ke dalam juhra dhabbin. Masuk ke dalam lubang, sebuah binatang biawak masuk ke dalamnya, kadal masuk ke dalamnya, kalian pun akan mengikutinya. Menggambarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, betapa kaum muslimin tergila-gila dalam mengagumi al-Yahud, dalam mengagumi an-Nasara. Karena para sahabat bertanya, apakah mereka Yahud dan Nasara yang kau maksudkan wahai Rasulullah? Faman, siapa lagi? Ingat ya khawatir filah yara'akumullah, al-Yahud An-Nasara adalah dua golongan yang sudah dilaknat dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan pada mereka. Lebih dari itu, Al-Yahud dari kalangan Bani Israel berusaha semaksimal mungkin, na'udzubillah min dzalik, membunuh para nabi yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala ke tengah-tengah mereka. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Dahulu Bani Israel al-Yahud itu dipimpin oleh para nabi. Banyak nabi, bukan hanya satu. Umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hanya satu, baginda alaihi salatu wasallam. Bani Israel banyak nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka, tapi itu tidak menunjukkan kemuliaan mereka, justru menunjukkan kebangkangan mereka, kecongkakan mereka, kesombongan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang mereka lakukan kepada setiap nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka? Gangguan demi gangguan, pembunuhan demi pembunuhan, upaya demi upaya dalam menzalimi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ikhwati fillah yarakumullah, al-yahud, bangsa yang durhaka. Jangankan para nabi yang mereka sering ganggu, bahkan mereka upayakan untuk membunuh. Allah subhanahu wa ta'ala difitnah oleh mereka. Yadullahi maghlula. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbelenggu. Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah jalla wa ala. Allah jalla wa ala Rabbul izzati wal jalal. Tidak selamat dari lisan mereka yang keji. Maka jangan heran kalau tangan mereka sangat mudah untuk membunuh para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tengah-tengah mereka. Faman? Siapa lagi kata Nabi alaihi salatu wassalam kalau bukan al-yahud wan nasara yang aku maksudkan? Hati-hati kaum muslimi. Hati-hati ayuhat talabah hafidhakumullah wa ra'akum. Al-yahud wan nasara seindah apapun tampilan mereka, sebagus apapun penampilan mereka, tidak akan mendatangkan kebaikan la dunia wala al-akhirah untuk kita. Bahkan justru akan mendatangkan kemudaratan, bahkan justru akan mendatangkan dampak negatif, athar yang sayyi'ah untuk diri-diri kita. Wal'iyadu billah, Allahumma sallim sallim. Apa kebaikan yang akan kita dapatkan? Hanya pujian 1-2 orang, hanya pujian sahabat-sahabat kita 10-20 orang, sementara kita bersembunyi dari orang-orang yang saleh, bersembunyi dari para pengurus, bersembunyi dari para asatidah hafidhahumullah wara'ahum. Apa faedah yang bisa kita dapatkan? Tidak ada ketenangan hati. Karena memang demikian. Hakikat dari keharaman, hakikat dari kemaksiatan, justru akan mendatangkan penyesalan, cepat atau lambat. Kalau di dunia seorang telah bermaksiat lantas tidak menyesal, yakini, nanti di yaumul qiyamah, nanti di akhirat kelak, dia akan menangis sejadi-jadinya dengan penyesalan yang sangat ketika dia telah di jerumuskan na'udzubillah min dzalik, masuk ke dalam neraka Allah wal iyadzu billah. Ikhwati fillah yarakumullah, demikianlah kondisi akhir zaman. Tasyabbuh yang mazmum, tasyabbuh yang tercela, benar-benar akan dilakukan oleh kaum muslimin. Mengikuti langkah al-yahud, mengikuti langkah an-nasara, ingin meniru, ingin menyerupai mereka dalam segala aspek yang kita fahami dalam urusan dunia ini. Dalam rangka mengikuti mode atau kebiasaan atau ciri khas yang memang sengaja al-yahud wa nasara al-kufar akan terus membuat bagaimana para pemuda bisa dibilang keren kalau melakukan ini dan itu. Seorang manusia, hamba Allah Azza wa Jal, akan merasa mulia kalau melakukan kebiasaan ini dan kebiasaan itu. Akan mereka gambarkan demikian. Mereka akan menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Mereka akan menjauhkan umat Islam dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka rasanya akan sakit sekali pandangan-pandangan mereka, mata-mata mereka ketika melihat banyak kaum muslimin yang memakai jubah-jubah dalam rangka mencintai nabinya alaihi salatu wassalam. Tidak ridha mereka. Maka mereka akan membuat model pakaian demikian-demikian, model rambut demikian dan demikian, yang seterusnya. Agar kita jauh dari pakaian-pakaian yang menunjukkan kecintaan kita kepada baginda alaihi salatu wassalam. Ya khawati fillahi ra'akumullah. Demikian pula hadis yang sudah kita ketahui bersama, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, barang siapa yang mirip dengan satu kaum, maka dia akan tergolong pada kaum tersebut. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, afwan, berkaitan dengan hadis yang mulia ini, ada firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-22 yang memiliki makna yang sama. Karena memang Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam min manba'in wahid, dari sumber yang sama, maka sangat masuk akal korelasi yang jelas antara Al-Quran, ayat-ayat Allah Jalla wa'ala dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayat Allah Jalla wa'ala. Pada ayat ke-22 dari surah As-Saffat Allah berfirman, uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum, bangkitkanlah mereka, orang-orang yang zalim tersebut, bersama dengan teman-teman sejawat mereka. Bangkitkanlah orang-orang yang zalim tersebut bersama dengan teman-teman sejawat mereka. Maka sebahagian para ahli tafsir, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, demikian pula Imam At-Tabari rahimahullahu taala, menyampaikan wa azwajahum, mana dari azwajahum, bangkitkanlah orang-orang yang zalim tersebut bersama dengan azwajahum, bersama dengan teman-teman mereka, amzalahum wa nudara'ahum, maksudnya adalah orang-orang yang semisal mereka, orang-orang yang ingin mirip dengan mereka. Hati-hati ikhwati fillah yarakumullah, al-fusaq, al-isyan, orang-orang yang fasik, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang zalim adalah golongan yang harus kita benar-benar selisihi. Jangan kita berusaha mirip dengan al-fusaq. Jangan mau untuk kita mirip dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jangan. Kita harus membedakan diri kita dari mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang zalim bersama dengan teman-temannya yang mirip dengan mereka. Maksudnya kata para ulama, inna kulla insanin yuhsyaru ma'a man kana ya'malu mithla amalihi, bahwa seorang manusia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan orang yang amalannya mirip dengan dia. Dia di dunia suka berkhianat, dia akan dibangkitkan bersama al-kha'inun wal-iyadzubillah. Di dunia dia senang berdusta, dia nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan bersama dengan al-kadzabun. A'udzubillah min dzalik. Dia di dunia memiliki sifat kibir, nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan bersama al-kibriya. Allahumma sallim sallim. Lihatlah amalan-amalan kita ikhwati fillah yarhamakumullah. Jangan sampai kedzaliman demi kedzaliman menjadi kebiasaan kita. Thayyib, satu kedzaliman sudah kita lakukan, dua kemaksiatan sudah kita lakukan, tiga keharaman sudah kita lakukan. Ingat firman Allah Azza wa Jalla, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu mir rahmatillah. Kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, sudah waktunya untuk kita bertaubat ikhwati fillah yarakumullah. Sudah waktunya untuk kita meninggalkan kedustaan, sudah waktunya untuk kita meninggalkan pengkhianatan, sudah waktunya untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang haram yang sering kita lihat, yang sering kita dengarkan. Tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Azza wa Jalla akan membantu kita. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, khawatir. Bayangkan di yaumul qiyamah. Kalau kita di dunia ini memiliki kebiasaan untuk bermaksiat kepada Allah, memiliki kebiasaan untuk melakukan dosa yang mungkin hanya kita yang mengetahuinya, karena di kesendirian kita sering melakukan keharaman tersebut. Bayangkan nanti pada yaumul qiyamah, yaumatu blas sarair, hari di mana Allah bongkar sekian banyak rahasia yang kita miliki. Lebih dari itu, kita dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang modelnya demikian. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah memberikan nasihat emasnya. Ihrisu, kata beliau, ala hadhil asya. Semangatlah untuk kalian melakukan perkara-perkara kebaikan ini. Ibta'idu anil ma'asi, jauhkanlah diri-diri kalian dari kemaksiatan. Ibta'idu an kulli ma yaghdabullahu alaihi. Hindarilah diri kalian dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemana kita yang katanya mencintai Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair? Ya khawati fillah ya ra'akumullah, kemana kita yang katanya kemarin menangis, yang katanya kemarin bersedih dengan meninggalnya, dengan wafatnya Syekhuna, dengan wafatnya Imamul Jarhi wa Ta'dil fi hadzal 'asr. Nasihat beliau ada di hadapan kita. Ibta'idu anil ma'asi, jauhi kemaksiatan, jauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Buktikan kejujuran kita kalau memang kita cinta kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Padahal kalau kita mau lihat dengan teliti, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih dahulu memberikan nasihat-nasihat yang semakna dengan ini. Karena memang beliau berjalan di atas dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, maka tidak ada perbedaan antara dakwahnya beliau rahimahullahu taala dengan dakwahnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yarakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair menjadi tolak ukur. Ahlul bid'ah wal ahwa berbahagia dalam tanda kutip dengan wafatnya beliau, walaupun satu dua di antara mereka ada yang menyampaikan bela sungkawa dan yang semisalnya. Tapi ternyata satu hari, satu pekan, satu bulan setelah wafatnya beliau keluar Rabi' bin Hadi Umair itu demikian dan demikian akidahnya Rabi' itu. Demikian dan subhanallah, celaan demi celaan kepada Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi Umair rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Maka sebahagian para ulama kita, sebahagian para masyayikh kita, ya alhamdulillah para asatidah masih berhubungan dengan mereka, para a'imma, para ulama fi hadzal 'asr, para masyayikh, tidak sedikit yang menjelaskan Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair diganggu masa hidup dan wafatnya rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ikhwati fillah yara'akumullah, kalau memang kita ingin benar-benar istiqamah di atas da'watus salafiyah, perhatikan amalan-amalan soleh, jauhi kemaksiatan semaksimal mungkin. Allah tahu, Allah akan menilai kejujuran kita dalam usaha yang kita miliki dalam meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kita jangan terpengaruh dengan waswas syaitan, terjatuh lagi kemaksiatan yang sama lagi, di waktu yang sama lagi, sama malam sebelum tidur misalkan. Jangan terpengaruh, terus bertaubat, bertaubat, dan bertaubat. Al-Imam Al-Hasanul Basri, kalau boleh sedikit melenceng dari pembahasan yang sedang kita bahas, pernah ditanya oleh murid-murid beliau berkaitan dengan gambaran orang yang bertaubat, maksiat, taubat, maksiat, taubat, maksiat, dengan maksiat yang sama lagi. Apakah ini tidak lantas menjadikan, wahai imam, orang tersebut seakan-akan menghinakan syariat Allah Subhanahu wa taala? Menghinakan amaliyah taubat, menghinakan afwan amalan istighfar. Maka kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wadda syaitanu ayyaqa fiikum bihadza. Dalam riwayat yang lain, wadda syaitanu ayyadfara bikum bihadza. Hampir saja syaitan berhasil membisikkan kalian dengan makarnya. Hampir saja syaitan berhasil membisikkan tipu dayanya dengan perkara-perkara ini. Syubhat, syubhat syaitaniyah. Khutifillah yura'akumullah. Hakadal mu'min, kata beliau. Demikianlah seorang mu'min. Taubat ma'asiat, taubat ma'asiat. Jangan kita anggap firman Allah Jalla wa'ala yang berkaitan dengan ahlul jannah lissalihin, syurga Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk mereka orang-orang saleh, orang-orang tersebut tidak pernah bermaksiat sama sekali. La. At-taibin, orang-orang yang tidak pernah bermaksiat sama sekali. La. Al-muttaqin, orang-orang yang tidak pernah melakukan keharaman sama sekali. La. As-salihin, al-muttaqin, mereka melakukan keharaman tapi setelah itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam Al-Kabair kaidah yang sangat baik dari Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, la kabirata ma'a, tidak ada dosa besar ma'a al-istighfar. Kalau kita mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada itu dosa besar, semuanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Rabbukum rahumun rahimun rahim. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbukum Rahmanur Rahim. Rabb kita semua adalah Rahman, Zat yang Maha Pengasih, Rahim, Zat yang Maha Penyayang. Sebaliknya kata Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, la saghair ma'a al-istimrar. Tidak ada yang bisa disebut sebagai dosa kecil. Hati-hati untuk kita semua yang mungkin meremehkan sebahagian dosa kecil. Ah tidak apa-apa, ah tidak apa-apa. Hati-hati, tidak akan teranggap sebagai dosa kecil kalau kita melakukannya terus-menerus. Maksudnya terus-menerus apa? Tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa Ala menyampaikan perintahnya, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kepada Allah. Di sisi yang lain, syaitan menggambarkan kalau kita bertaubat setelah maksiat itu menghinakan syariat Allah. Hampir saja syaitan berhasil, kata Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, membuat kalian tidak bertaubat Hampir saja syaitan berhasil membuat kalian tidak beristighfar kepadanya, sehingga kalian terus bermaksiat, tidak mau bertaubat karena takut menghinakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tasyabbuh yang tercela semacam ini dari perbuatan diri kita sendiri kepada amalan-amalan toleh, kefasikan demi kefasikan, kemaksiatan demi kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, hendaknya kita jadikan sebagai pelajaran penting. Rem mendadak, sudah saat ini berhenti. Apapun media, apapun perantara yang bisa mengantarkan kita kepada keharaman, hapus, jauhkan dari diri-diri kita, jauhkan dari keluarga-keluarga kita. Jangan bermain-main dengan tasyabbuh bil fusaq. Sadar tidak sadar, pembahasan tasyabbuh ini jangan kita hanya fokuskan kepada tasyabbuhnya kita kepada al-kuffar, dengan gaya rambut mereka, dengan pakaian mereka, dengan adat istiadat mereka. Jangan, lihat juga tasyabbuh bil fusaq, tercela juga. Bertasyabbuh dengan orang-orang yang fasik, suka melakukan kemaksiatan, terlebih tidak ada yang na'udzubillah min dzalik mengiringi dengan at-taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukilkan, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul. Aku pernah mendengar bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, kama anna khairan nasil anbiya fa syarrun nasi man tasyabbaha bihim. Yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa manusia yang terbaik adalah para nabi, ya, para anbiya war rusul adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia pilihan. Di sisi yang lain kita harus mengetahui, kata Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, bahwa syarrun nas, manusia yang paling buruk, na'udzubillah min dzalik, perhatikan ucapan yang sangat rinci, yang sangat detail dari Al-Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, yang bolak-balik. Nasihat yang terulang bukan hanya satu dua kali. Syekhuna Rabi' Ibn Hadi, sama Syekhuna Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, menyampaikan, i'tannu, perhatikan, telaah lebih dalam, pelajari sering-sering karya-karya Ibn Taimiyah dan karya-karya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, murid beliau. Ilm jabal fawaid luar biasa, ikhwati fillah yarakumullah, dari karya-karya mereka berdua, Ibn Taimiyah wa Ibn Al-Qayyim. Bahkan Syekhun Al-Bukhari rahimahullahu taala wa hafizahu juga memiliki nasihat yang sama, perhatikan dengan baik, pelajari dengan seksama. Dan kalau kita mau jujur, ketika mendengarkan pelajaran-pelajaran Syekhun Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, isinya adalah nukilan. Qala Ibn Qayyim, qala Ibn Taimiyah, qala Ibn Al-Qayyim, qala Ibn Taimiyah, qala Ibn Al-Qayyim, qala Ibn Taimiyah. Hakadal alim. Bukan seorang alim yang na'udzubillah min dzalik di majlisnya fulan, ustaz kallan, da'i fulan, kadzab, wa na'udzubillah min dzalik. Celaan, caci makian. Tak ubahnya na'udzubillah min dzalik seperti orang yang ingin melakukan namimah, melakukan adu domba antara mad'unya dengan asatidah tersebut. Allahumma sallim sallim. Nukilan. Bahkan pernah ternukil dari kisah beberapa mahasiswa Jami'atul Islamiyah yang rutin menghadiri durus Syekhna Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. Ada orang awam yang satu dua kali datang di majelis beliau dan akrab subhanallah dengan seorang mahasiswa ini, menyampaikan, Syekh ini siapa namanya? Aku tidak mengenal beliau ini, tapi aku senang mengikuti pelajaran-pelajarannya di masjid ini. Kenapa? Karena isi dari muhadharahnya, isi dari pelajarannya adalah nukilan-nukilan ucapan para ulama. Ikhwati fillah yarakumullah, orang awam mempersaksikan bahwa nukilan para ulama memang benar bisa teranggap sebagai mutiara salaf. Tidak mengadi-ngadi, tidak terlalu berlebihan. Karena memang apa yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah dalam setiap kajiannya, dalam setiap muhadarahnya, silahkan dengarkan bagian manapun, Atsabatu ala sunnah, ada kokoh di atas sunnah. Persekian banyak muhadharah yang ada di sisi beliau, terekam, bahkan videonya saat ini ada. Silahkan pelajari dengan seksama, dengarkan dengan seksama nukulat, nukilan demi nukilan dari para a'immah. Maka Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah harus kita ambil faedahnya. Beliau menyampaikan sebagaimana khairun nas, manusia terbaik adalah para nabi. Di sisi yang lain, kita harus mengetahui manusia yang paling buruk, kata beliau. Siapa golongan manusia yang paling buruk? Man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum walaysa minhum. Orang-orang yang tashabbuh, orang-orang yang berusaha mirip dengan para anbiya, padahal kondisi mereka jauh tidak sesuai dengan kondisi para nabi tersebut. Hanya berbenteng di belakang nama mulia para nabi. Itu syarrun nas. Manusia yang paling buruk adalah orang-orang, kata beliau, yang bertasyabbuh dengan para nabi, tapi ternyata mereka bukan bahagian dari mereka. Orang-orang tersebut bukan dari bahagian para nabi. Maksudnya tidak berakhlak dengan akhlak-akhlaknya para nabi. Mereka hanya membungkus tubuh mereka, jasad mereka dengan pakaian-pakaian kebesaran para nabi dan rasul, pakaian-pakaian kemuliaan para nabi dan rasul. Namun akhlaknya mereka, na'udzubillah min dzalik, sangat jauh dari bimbingan para anbiya dan rasul tersebut. Mereka ingin memberikan yuhim nas, memberikan penilaian yang salah kepada manusia agar manusia itu berhusnudzan kepada mereka. Ini syarrun nas. Sejelek-jeleknya manusia, menyembunyikan, na'udzubillah min dzalik, kedzaliman mereka, kefasikan mereka, kejahatan mereka di balik pakaian-pakaian kemuliaan para nabi. Fa khairun nasi ba'dahum al ulama. Hakikat manusia terbaik setelah para nabi tersebut adalah para ulama, asyuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, as-siddiqun, orang-orang yang jujur, al-mukhlisun, orang-orang yang ikhlas. Jadi para anbiya war rusul berada pada level paling tinggi sebagai manusia yang paling mulia. Di bawahnya ada para syuhada, di bawahnya ada siddiqun, di bawahnya ada al-mukhlisun. Manusia-manusia terbaik. Syarrun nas, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun manusia yang paling buruk adalah man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum. Orang-orang yang berusaha mirip dengan mereka agar membuat manusia salah menilai mereka, na'udzubillah min dzalik, sebagai as-salihin, padahal mereka bukanlah orang-orang saleh. Sekali lagi, mereka hanya memiliki niat untuk menipu manusia. Mereka hanya memiliki niat, na'udzubillah min dzalik, ini syarrun nas, manusia yang terburuk, hanya memiliki niat untuk mengelabui manusia, berlindung di balik kebesaran nama para anbiya war rusul. Termasuk dalam pembahasan ini pihak-pihak yang berlindung di balik kemuliaan nama para ulama. Hati-hati. Kalau tidak sesuai dengan praktek atau tidak sesuai ucapan dengan prakteknya, maka bisa jadi pihak-pihak tersebut adalah syarrun nas. Bisa jadi, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ingin mengelabui umat, ingin menipu umat, seakan-akan kamilah para nabi, seakan-akan kamilah para ulama, seakan-akan kamilah orang-orang saleh, seakan-akan kamilah, kamilah, dan kamilah. Na'udzubillah min dzalik. Untuk apa ikhwati fillah yarhamakumullah, kalau kita ingin membahas lebih dalam yang berkaitan dengan hal ini, untuk apa pengakuan manusia? Kalau memang kita jujur bersama dengan para nabi, bersama dengan para rasul, bersama dengan as-siddiqun, asy-syuhada, al-mukhlisun, kalau kita jujur, kita tidak butuh pengakuan-pengakuan manusia. Sudah, kita akan berjalan. Kalau memang kita jujur berada di bawah bimbingan ulama, berada di bawah nasihat-nasihat mereka para ulama, kita tidak akan sibuk mencela pihak sana, pihak sini, dan yang seterusnya. Tenang, tidak akan kemana-mana, berjalan saja. Alhamdulillah. Tapi mungkin ada sesuatu yang keliru, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Wallahu ta'ala alam bisawab, apa yang disembunyikan tersebut. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, hati-hati kita dari golongan manusia yang paling buruk, ingin menipu manusia seakan-akan kita adalah pengikut para nabi, tapi ternyata tingkah laku kita sangat jauh dari bimbingan para nabi dan rasul, sangat jauh dari bimbingan Al-Qur'an. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillahi rahimakumullah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala ketika menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, beliau menjelaskan dengan sebuah pertanyaan yang sangat baik. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, "Faya miskin, wahai engkau hamba Allah Subhanahu wa taala yang miskin." Miskin itu bahasa Arab artinya kasihan. "Wahai engkau orang yang kasihan, aina tadhhabu bi'aqlik?" Beliau sedang mengajak bicara orang-orang yang terfitnah dengan tasyabbuh ini kepada al-musyrikin, tasyabbuh kepada al-yahud, tasyabbuh kepada an-nasara, tasyabbuh kepada musuh-musuh Allah. Dari tadi penampilannya, dari gaya rambutnya, dari pakaiannya, dan yang seterusnya. Wahai orang yang kasihan, apakah engkau tidak berpikir dengan jernih? Kemana akal fikiranmu? Kata beliau, ila kam tahrubu min mutaba'ati sunnati nabiyyi, kenapa engkau malah pergi jauh dari mengikuti sunnah nabimu alaihi salatu wassalam? Kenapa engkau malah menjauh dari bertasyabbuh kepada nabimu alaihi salatu wassalam? Ila syi'ari a'daik, engkau lari menjauh dari nabi alaihi salatu wassalam menuju mereka, orang-orang yang telah menjadi musuh-musuhnya nabi alaihi salatu wassalam. Kemana akal fikiranmu wahai miskin? Kata beliau, kemana akal fikiranmu wahai orang yang kasihan? Ikhwati fillah yarhamukumullah, untuk apa sekarang Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala benar-benar ingin memberikan pelajaran kepada kita? Untuk apa kita bertasyabbuh dengan musuh-musuhnya para nabi alaihi salatu wassalam? Untuk apa kita ingin meniru orang-orang yang sudah jelas terlaknat, sudah jelas na'udzubillah min dzalik ahlun nar, sudah jelas mengganggu dakwahnya nabi alaihi salatu wassalam sejak di Mekah sampai beliau berada di Madinah? Dalam kondisi kita mengabaikan, cuek terhadap ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemana akal-akal fikiran kita? Ila kam hadhihi nufrah min suluki siratil mustaqim ila sabili syayatinid dhalin, kata beliau rahimahullahu taala. Kemana akal fikiran kita saat kita benar-benar berlari dari jalan yang lurus? Ini jalan lurus sudah akan mengantarkan kita kepada surga, tapi kita menjauh, melenceng dari jalan siratal mustaqim menuju jalannya syaitan, menuju jalannya orang-orang yang tersesat. Kemana akal fikiran kita? Kemana akal sehat kita? Sekali lagi, khotifillah ya ra'akumullah, ayuhat talabah hafidhakumullah wa ra'akum, satu dua pengakuan, kita dianggap keren, kita dianggap bagus, kita dianggap mengikuti mode zaman sekarang dan yang semisalnya oleh segelintir orang. Dalam kondisi na'udzubillah min dzalik, kita mengimani bahwa setelah wafatnya kita ada kehidupan, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan demikian dan demikian. Maka Dzahabi rahimahullahu taala yang menyadarkan kita, kenapa kita lari menjauh dari siratal mustaqim menuju jalannya syaitan, jalannya orang-orang yang tersesat yang pasti tidak akan mengantarkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru akan mengantarkan kita na'udzubillah min dzalik kepada neraka jahannam. Masih ada akal sehat kita? Masih ada keimanan kita? Masih ada asal min usul ahli sunnah yang kita pelajari? Kok ya subhanallah, kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita dibandingkan dengan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat kita. Allahumma sallim sallim. Ya khotib fillahi ra'akumullah, demikian pula di dalam al-iqtida, yani iqtida siratal mustaqim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah pun mengatakan pada halaman ke-241, hadal hadis, yani man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mengikuti satu kaum, bertasyabbuh kepada satu kaum, maka dia akan tergolong kepada kaum tersebut. Hadis ini kata beliau rahimahullahu taala, aqallu ahwalihi annahu yaqtadi tahrim at-tashabbuh bihim. Minimalnya, perhatikan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, minimalnya hadis yang mulia ini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, minimalnya yang terkandung di dalam hadis ini adalah keharaman untuk kita bertasyabbuh terhadap mereka, orang-orang kafir, wa in kana zahiruhu yaqtadi kufru almutashabbih bihim kama fi qawlihi ta'ala wa man yatawallahum minkum wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum huwa nadhir ma sanadhkuruhu an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala man bana bi ardil musyrikina wa sana'a nayruzahum wa mahrajanahum tashabbaha bihim hatta yamut husyira ma'ahum yawmal qiyamah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, minimalnya hadis yang mulia ini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, adalah keharaman untuk kita bertasyabbuh kepada orang-orang kafir. Walaupun zahirnya ini adalah bentuk kekufuran, perbuatan ini adalah bentuk kekufuran. Bayangkan, bukan hanya sesuatu yang diharamkan, tapi sudah sampai na'udzubillah min dzalik menjerumuskan seorang kepada jurang kekufuran. Sebagaimana apa yang telah difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala, wa man yatawallahum minkum, barang siapa yang berwala, barang siapa yang ingin meniru, barang siapa yang condong kepada mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, fa'innahum minhum, mereka adalah golongan dari orang-orang yang kufur tersebut, wal'iyadzubillah. Apa pesan dari Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya, khuti filah yura'akumullah, la tarkanu ilal ladina zalamu fatamastakumun nar, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, karena niscaya kalian akan masuk na'udzubillah min dzalik ke dalam api neraka. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ta'afwan, larangan dari Allah Jalla wa ala untuk kita condong. Condong ini maksudnya apa? Ya meniru gaya-gaya mereka, meniru cara berpakaian mereka, meniru sifat kedzaliman mereka dan yang seterusnya, dan kaidah yang sudah kita pelajari bahwa al-musyrikun adalah orang yang paling zalim pada diri mereka sendiri, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billahi rahimakumullah, maka ini serupa kata beliau. Minimalnya keharaman yang akan didapatkan oleh seorang hamba, walaupun zahirnya itu adalah sebuah kekufuran, lebih jauh parah, lebih parah di atas na'udzubillah min dzalik keharaman, kekufuran. Kalau keharaman kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kekufuran apa yang mau kita lakukan? Masuk ke dalam Islam, memperbarui keislaman kita. Itu pun kalau kita mendapatkan hidayah, wal'iyadzubillah. Dan ini sejalan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah dengan hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu arda, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, man bana bi ardil musyrikin, barang siapa yang membangun sebuah bangunan di tanahnya orang musyrikin, wa sana'a nayruzahum wa mahrajanahum, dan mereka menghidupkan adat-adat istiadat orang-orang musyrikin tersebut, tashabbaha bihim hatta yamut, dan ketika mereka bertasyabuh meniru ciri khas perilaku orang-orang musyrikin tadi, ada seorang membangun di tanah musyrikin, di tanah mayoritas kufar, mayoritas orang-orang kafir, lantas mengikuti gaya hidupnya mereka padahal dia muslim, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, husyira ma'ahum yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat orang tersebut akan dibangkitkan bersama mereka. Dibangkitkan bersama orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan bersama dengan orang-orang musyrikin. Ya kalau kasarannya dibangkitkan bersama Abu Jahal, dibangkitkan bersama Abu Lahab. Itu gambaran musyrikin yang sudah jelas mendapatkan laknat na'udzubillah min dzalik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa hadza yahmilu hadza ala at-tashabbuhul mutlaq. Dan hadis ini, demikian pula ayat yang mulia ini, menunjukkan kepada kita larangan bertasyabbuh kepada orang-orang kafir secara mutlak. Fa innahu yujibul kufur. Karena itu bisa menjatuhkan seseorang kepada jurang kekufuran, wa yaqtadi tahrimu ab'adi dzalik. Dan juga terdapat faedah keharaman dari sebahagian orang-orang yang melakukan hal tersebut. Waqad yuhmalu ala annahu minhum fil qadr al-mushtarik al-mushtarak alladhi syabahahum fi. Dan bisa jadi juga mereka akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang bermasalah tersebut di sebahagian keadaan yang mungkin keadaan mereka mirip, hanya dalam gaya pakaiannya, hanya dalam cara berjalannya, hanya dalam perilaku sehari-harinya dan yang seterusnya, sebahagian saja. Tapi tetap Itu kebiasaan, itu menjadi ciri khas orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana kufran au ma'siyatan au syi'aran lahum kana hukmuhu kadzalik. Maka itu semua kembali hukumnya kepada apa yang dia contoh. Kalau yang dia contoh adalah kekufuran, maka dia akan terjatuh di dalam jurang kekufuran. Kalau yang dia contoh adalah kemaksiatan, maka dia akan terjatuh di dalam kemaksiatan. Kalau yang dia contoh adalah gaya hidup, maka dia akan masuk ke dalam keharaman tadi. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Tidak ada kebaikan dalam tasyabbuh terhadap mereka, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari Al-Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah pada poin ini. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah dilanjutkan oleh Syekhul Islam di kesempatan yang lainnya pada halaman yang ke-314 di kitab yang sama Iqtida' Siratul Mustaqim, beliau menyampaikan waqad tabayyana laka anna min asli durusi dinillah wa syara'ihi wa dhuhuril kufri wal ma'asi at-tashabbuh bil kafirin. Dan telah jelas bagimu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, bahwasanya sumber dari kerusakan agama Allah, sumber dari munculnya kekufuran, sumber dari munculnya kemaksiatan yang ada pada seseorang saat dia ingin bertasyabbuh kepada orang-orang kafir. Itu sumber kerusakan agama kita. Saat kita ingin bertasyabbuh dengan musuh-musuh Allah yang tadi digambarkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kita meninggalkan siratal mustaqim dan menuju jalan yang menyimpang wal iyadz billah. Itu sumber kerusakan agama kita wal iyadz billah. Kama anna min asli kulli khairin, sebagaimana sumber dari segala kebaikan, kata beliau, al muhafadzatu ala sunanil anbiya wa syara'ihim. Sumber kebaikan yang dimiliki oleh seorang manusia dalam kehidupannya adalah mengikuti, menjaga ajaran-ajaran para nabi dan syariat-syariat mereka pada kehidupan yang sedang mereka jalani. Walihada, oleh karena itu, azama waq'al bid'ah fid din, Islam khususnya syariat Nabi alaihi salatu wassalam sangat mencela perbuatan bid'ah dalam urusan agama. Karena ittiba' tadi, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wassalam, bahagian dari sumber kebaikan. Maka Islam ini sangat membenci apa yang disebut dengan al-bid'ah, apa yang disebut dengan al-muhdatsat, apa yang disebut dengan perkara-perkara baru, karena benar-benar menjauhkan seorang muslim dari sumber kebaikannya. Wa illam yakun fiha tashabbuh bil kuffar fa kaifa idza jama'atil wasfain. Kebid'ahan itu sangat parah. Itu pun kata beliau, kalau tidak ada unsur tasyabuhnya kepada orang-orang kafir. Bagaimana kalau, bayangkan, ada satu perilaku kebid'ahan, ternyata di sisi yang lain kebid'ahan tersebut menyerupai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerupai musuh-musuh Allah. Dulumat ba'duha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Digabungkan dua hal antara kebid'ahan dengan tasyabuh, maka kekufuran demi kekufuran, keharaman di atas keharaman, wal iyadzu billah. Perayaan hari lahir, ulang tahun, mengikuti siapa? Al-Yahud wan Nasara. Ditambah lagi perbuatan kebid'ahan, kalau di dalamnya ada bacaan Al-Quran yang bersama-sama dan yang seterusnya, sedekah dan yang semisal, berkumpul untuk melakukan ini dan itu. Na'udzubillah min dzalik. Berkumpul dua kejelekan, berkumpul dua keburukan, kata beliau, antara kebid'ahan dan tasyabbuh dengan orang-orang kafir, wal'iyadzu billah. Oleh karenanya, kata beliau di kesempatan yang lainnya, annal musyabahata fid dhahir turathu naw'a mawaddatin wa mahabbatin wa muwalatin fil batin. Bahwasanya menyerupai orang-orang yang kafir wal'iyadzu billah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, pada zahir-zahirnya mereka, apa-apa yang nampak, gaya rambut, pakaian dan yang semisalnya, itu benar-benar akan mewariskan, akan menjadikan seorang itu sadar atau tidak sadar ada unsur kecondongan, ada unsur kecintaan, ada unsur loyal di dalam batinnya kepada orang-orang kafir tersebut. Sekali lagi, ikhwati fillah yara'akumullah, ayuhat talaba hafidhakumullah wa ra'akum kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar ataukah tidak sadar ketika kita bertasyabbuh dengan orang-orang kafir wal iyad billah, hakikat yang sedang ada pada diri kita ada kecondongan kepada mereka, ada rasa cinta kepada mereka walaupun sedikit, ada sikap loyal kepada mereka tadi walaupun sedikit. Apakah kita boleh loyal kepada orang-orang kafir? Lah, sesuatu yang diharamkan. Loyal kepada ahlul bid'ah saja menjadi pembahasan khusus di tengah-tengah para a'immah. Mencintai ahlul bid'ah saja yang mereka masih muslimin, bukan kufar, muslimin. Tablighnya, mu'tazilahnya, jahmiyahnya, qadariyahnya, wa ila akhirih. Ketika kita menilai mereka sebagai seorang muslim dan kita loyal kepada mereka, condong hati ini kepada mereka, dibahas oleh Syekhun al-Bukhari dalam karya beliau Al-Hajr, itu bahagian dari firman Allah Jalla wa'ala, kita melanggar la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, jangan kalian condong kepada kedzaliman yang mereka perbuat, niscaya kalian akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Al-bida ad-dalalat, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya. Nabi alaihi salatu wasallam dengan tegas, iyyakum, hati-hati kalian. Ini tanbih, peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam dari perbuatan-perbuatan kebid'ahan. Bagaimana mungkin kita bisa loyal? Bagaimana mungkin kita diizinkan untuk cinta kepada orang-orang kafir walaupun sedikit? Untuk loyal kepada orang-orang kafir walaupun sedikit. Kama annal mahabbata fil batin turatsul musyabaha fil zahir. Sebagaimana kata beliau, yang namanya kecintaan di dalam hati akan menampakkan kemiripan, kecondongan perilaku di dalam zahirnya. Wa hadza amrun yushhadu bihil his wa tajribah. Dan ini perkara yang benar-benar sudah kita lihat secara nyata dan sudah menjadi bahan percobaan. Artinya sesuatu yang sudah sangat jelas, pengalaman demi pengalaman, tajribah demi tajribah, sudah memberitahukan kepada kita kalau hati kita condong kepada satu pihak, maka niscaya dohirnya kita otomatis akan condong kepada mereka. Maka alhamdulillah di satu sisi, kalau memang hati kita condong kepada ahlul khair, hati kita condong kepada ahlas salah, hati kita condong kepada ahlat taqwa, hati kita condong kepada kaum muslimin, al-mu'minin, al-muttaqin, as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, ar-rasul alaihi salatu wassalam. Lantas nampak dari zahirnya kita dengan pakaian-pakaian yang seperti ini, para nisa, al-ummahat menjaga hijab-hijab syar'inya, bersyukur. Artinya di dalam hatinya ada unsur keimanan, ada unsur kecondongan, ada unsur kecintaan, loyal kepada orang-orang yang soleh tersebut, kepada ahlul jannah. Itu kebaikan, tidak ada masalah. Seperti yang sudah kita nukilkan dari ucapan Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Namun tidak bisa dipungkiri, kalau gaya, perilaku, pakaian yang kita miliki dan kita merasa nyaman dengannya adalah selain sesuatu yang mirip dengan ahlul khair, kita mungkin lebih nyaman dengan pakaian-pakaian selain ahlus shalah, selain orang-orang yang baik, maka bisa jadi kecondongan hati kita, loyalnya hati kita kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, annahu laisa syai'un min umuril kuffari fi dinihim wa dunyahum illa wa huwa imma fasidun wa imma naqsun fi aqibatihi. Kata beliau rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak ada yang berasal dari kebiasaan orang-orang kafir, apakah pada urusan agama atau urusan dunia mereka, kecuali kerusakan. Kebiasaan orang-orang kafir tidak ada yang menimbulkan kebaikan. Itu kaidah yang disampaikan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Bahkan bukan hanya dalam urusan agama, kata beliau, dunyahum, urusan dunia mereka, sebenarnya tidak akan ada yang bisa kita ambil faedahnya, kebaikannya, apalagi keberkahannya. Karena sekali lagi khawati fillah yura'akumullah, yang digaungkan oleh haula al-kuffar, yang digaungkan oleh haula a'da'illah, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Semua itu ada di dalam penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam, sejarah kehidupan beliau. Kita lihat negara Jepang, orang-orang yang menyembah matahari di sana memiliki sebuah kebiasaan untuk qailulah, tidur siang, dengan penelitian A, B, C, dan D. Terus mereka menyimpulkan bahwa qailulah ini meningkatkan produksi pabrik kita, dan yang seterusnya. Ya kafir, ya subhanallah, musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah bersabda, jauh qilu, fa inna syaitana la taqilu, wahai umat Nabi alaihi salatu wasallam, tidur sianglah kalian, karena syaitan sesungguhnya tidak pernah melakukan tidur siang. Untuk apa penelitian-penelitian? Jadi yang mereka gambarkan, ini hasil penelitian kami, ini hasil dari percobaan-percobaan kami, ini hasil dari telaah-telaah kami, dan yang seterusnya. Semua ada di dalam Al-Quran. Maka percayalah apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, urusan agama, demikian pula urusan dunia mereka, tidak ada yang mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan keburukan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, naqsun fi akibatihi, akan berdampak jelek pada setelahnya. Kalau kita mengikuti kebiasaan orang-orang kafir wal'iyadzu billah, setelahnya kita akan mendapati keburukan, setelahnya kita akan mendapati dampak yang negatif, na'udzubillah min dzalik. Dan itu sebuah keharusan. Ikhwati fillah yura'akumullah, kita membutuhkan keberkahan dalam hidup ini, dalam usia kita, dalam harta-harta kita, dalam keluarga-keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam apapun, madrasah kita, pendidikan kita, ma'had kita, pondok pesantren kita, semuanya kita membutuhkan al-barakah. Dari mana keberkahan bisa kita gapai? Dari mana keberkahan bisa kita dapatkan? Al-Quran wa sunnah. Bukan dari meniru kebiasaan-kebiasaan mereka, gaya-gaya mereka, hasil-hasil penelitian mereka, dan yang seterusnya. Lah, keberkahan itu ada di dalam Al-Quran, keberkahan itu ada di dalam kejujuran, keberkahan itu ada di dalam amanah, keberkahan itu ada di dalam keikhlasan kita dalam menjalankan roda tarbiyah ini. Ya khawati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, dua hal ini, tidak ada yang muncul dari kebiasaan beragamanya orang-orang kafir dan kehidupan dunianya mereka, kecuali mendatangkan kerusakan dan keburukan setelahnya. Na'udzubillah min dzalik. Hatta mahum alaihi min itqani umuri dunyahum, bahkan mereka pun tidak memiliki perkara yang kokoh dalam urusan dunia mereka. Qad yakunu tiba'ana lahum fihi madarran imma bidinina wa akhiratina. Bisa jadi apa yang kita lakukan untuk mengikuti mereka akan mendatangkan kemudaratan, dampak negatif, apakah dalam urusan agama kita atau dalam urusan akhirat kita, wal iyadzu billah, atau salah satunya, kata beliau, au ahadihima wa illam nudrik dzalika kullihi. Terus seandainya kita tidak mendapatkan semua dampak negatif tersebut, intinya dunia akhirat kita akan rugi. Karena dunia kita rusak, agama kita pun rusak. Maka tidak perlu berkiblat, tidak perlu mencontoh, tidak perlu terkagum-kagum, terlalu wah dengan apa yang mereka gembar-gemborkan. Na'udzubillah min dzalik. Tasyabbuh, ikhwati fillah yura'akumullah, dalam berbagai macam aspeknya akan mendatangkan kerusakan dan akibat buruk setelahnya. Allahumma sallim sallim. Kemudian, ikhwati fillah yura'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Demikian pula Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menyampaikan di dalam nasihatnya, al-wajibu 'alal mu'minina wal muslimin, yang wajib bagi setiap mukmin dan setiap muslim. Ayyabta'idu 'anit tashabbuhi bi a'da'illah fi jami'il umur. Untuk mereka menjauhkan diri dari tashabbuh kepada musuh-musuh Allah di semua perkaranya, semua urusan. Jangan kita mengkotak-kotakkan. Kalau dalam urusan dunia yang mereka lebih faham, bisalah kita mencontoh mereka. Ya Syekh, di dalam Islam sudah ada semuanya, bahkan ahli-ahli dunia yang pertama kali menciptakannya adalah kaum muslimin. Jangan kita silau dengan apa yang sudah digemborkan, apa yang sudah diangkat setinggi-tingginya oleh mereka, al-kafir. Mereka musuh Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Mereka sebenarnya mengambil dari Islam. Islam semua yang menemukan ilmu fisika, biologi, kedokteran dan yang seterusnya. Mereka saja yang menjadikan itu sebagai katanya milik mereka. Mereka yang menghasilkan penemuan ini, itu deh. Muslimin pada hakikatnya. Maka kata beliau di sini, Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, Syekhul Islam fi zamanihi, bahwa yang wajib bagi setiap mukmin, yang wajib bagi setiap muslimin, menjauhkan diri mereka dari bertasyabbuh kepada a'da'illah, kepada musuh-musuh Allah di semua perkara yang mereka miliki, semua urusan yang mereka miliki. Wa yastaqillu bi anfusihim fi jami'i umurihim, dan meminimalisir apa-apa yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan. Ini yang tadi kita takkid dengan al-khasa'is, ciri khas-ciri khas mereka. Sudah, yang menjadi ciri khas mereka sudah jauhi, tinggalkan sama sekali. Hatta yatamayyazu min an aduwihim, agar kaum mukminin, agar kaum muslimin memiliki keadaan yang berbeda dengan musuh-musuh mereka. Masa mau kita disamakan dengan musuh-musuh kita? Masa kita yang hari-harinya membaca Al-Quran mau disamakan dengan orang yang telah menghinakan Al-Quran, orang yang bahkan berani menginjak-injak Al-Quran, orang yang bahkan berani membakar Al-Quran, orang yang bahkan berani na'udzubillah min dzalik menggambar karikatur baginda alaihi salatu wassalam, masa ia mau disamakan? Maka beliau menasihatkan sampai agar kita memiliki pembeda. Kita muslimin mulia dengan keislaman kita. Kita mukminin mulia dengan keimanan kita. Jangan ikut-ikutan gaya hidup mereka, pola fikir mereka dan yang semisalnya. Hatta yu'rafu aina makanu bizayyihim wa taraikihim wa adatihim al-islamiyah wa amalihim al-islamiyah, agar mereka bisa mengetahui, oh betapa mulianya adab Islam, betapa mulianya akhlak Islam, betapa mulianya apa yang telah diajarkan dan diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak perlu meniru mereka. Apa yang mereka miliki, amanah mereka tidak punya, kejujuran mereka tidak punya. Ya kalaupun ada, Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa dibandingkan dengan orang yang paling jujur di tengah-tengah mereka. Lah, justru mereka lah yang harus mengambil dari muslimin, dari Nabi alaihi salatu wasallam secara umum. Lakin kemudian beliau masuk kepada perincian yang harus kita fahami bersama. Lakin, akan tetapi, la wujida syai'un mushtarakun, apabila ada satu hal, apabila ada satu perkara yang sama-sama dilakukan, muslimin melakukan, al-kuffar pun melakukan, sebuah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang ternyata di tempat lain kebiasaan tersebut dilakukan juga oleh umat Islam. Fa'alahul muslimun wal kafirun, ada kaum muslimin yang melakukannya dan ada orang-orang kafir yang melakukannya. Fala yusamma hadza tashabbuhan, maka ini bukanlah tashabbuh, kata beliau. Perhatikan, ada perkara-perkara yang tidak menjadi ciri khas orang-orang kafir. Ciri khas orang-orang kafir yang kita bisa gambarkan dengan mudah adalah misalnya Nasoro, palang salib yang mereka jadikan kalung. Dan digambarkan bahwa pemuda yang keren itu pemuda yang memiliki kalung yang bergambar palang tersebut. Maka sangat miris ketika ada seorang pemuda muslim bahkan kedapatan di masjid Allah Azza wa Jal dengan kejahilannya mengerjakan ibadah sholat dengan memakai kalung tersebut. Allahumma sallim sallim. Ciri khas. Tapi kalau sesuatu tersebut, perihal tersebut tidak menjadi ciri khas mereka. Muslimin pun memiliki kebiasaan tersebut. Demikian pula yang lainnya dari kalangan kufar memiliki kebiasaan tersebut. Fal umur, kata beliau, allati lil muslimina fiha naf'un yajuzu lahum ayakhudhuha min aduwihim. Karena memang demikian keadaannya, muslimin juga mengerjakan, orang-orang kafir juga mengerjakan, yang sama sekali tidak mendatangkan kemudaratan, tidak mendatangkan dampak negatif, bahkan kata beliau rahimahullahu taala ada manfaat yang bisa diambil dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, maka silahkan untuk mereka mengambil dari kebiasaan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi ingat bahwa kebiasaan itu tidak serta-merta kita ambil dari adat istiadat mereka, ciri khas mereka. Lah, ada muslimin yang memiliki kebiasaan tersebut. Sekali lagi, kata Ibn Baz alaihi rahmatullah, wala yusamma tasyabbuhan, dan tidak termasuk tasyabbuh dalam perkara ini. Lima fihi minal i'dadi wan naf'il 'am lil muslimin. Mungkin di sana terdapat manfaat untuk keumuman kaum muslimin. Misalkan pesawat. Ada orang yang ahli dalam membuat pesawat tapi dia orang kafir. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, hukum asalnya mungkin yang menemukan itu adalah muslimin, tapi karena mereka tidak memiliki apa-apa, keterbatasan ini dan itu, akhirnya diambillah ilmu sebahagian muslimin tersebut oleh orang-orang kafir. Akhirnya mereka maju dengan teknologi itu. Ada manfaatnya. Maka apabila ada seorang muslim yang memiliki kecondongan untuk mendalami, menelaah lebih dalam, mempelajari lebih dalam tata cara membuat pesawat dan yang semisalnya, memang kemampuannya di situ. Dia sampai belajar ke luar negeri, dia sampai belajar ke Amerika, dia sampai belajar ke Inggris dan yang seterusnya. Dia sebagai seorang muslim untuk mengambil itu saja dan nantinya dia kembali, maka kata beliau ini bukan bahagian dari tasyabbuh. Innamat tasyabbuhu yakunu fi makhtassu bihi wa sara min zayyihim al-khass. Karena tasyabbuh yang kita bahas, kata beliau, ketika ada kekhususan-kekhususan, ciri khas mereka yang diambil oleh seorang muslim dan dia praktekkan untuk dirinya dan masyarakatnya. Allahumma sallim sallim. Ya khuti filahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang harus kita perhatikan bersama bahwa mengambil apa yang mereka miliki dalam tanda kutip, ya hakikatnya mereka mengambil dari muslimin, tapi apa yang mereka sudah miliki dalam rangka mendatangkan manfaat untuk kaum muslimin, ini poin pentingnya. Jangan sampai kita hilangkan poin penting ini, nanti jadinya syabab kita akan bermudah-mudahan untuk keluar negeri, sekolah di sana sini dalam rangka tadi katanya bukan tasyabbuh. Ini bukan tasyabbuh, ini mengambil manfaat. Ya, coba bermanfaat apa tidak? Mendatangkan manfaat atau tidak? Jangan sampai cuma sekedar was-was. Lihat ternyata banyak orang-orang yang lebih berilmu terkait dengan pembuatan pesawat terbang atau atau yang semisalnya, atau teknologi ini, teknologi itu. Banyak orang-orang yang bisa lebih mengambil manfaat dibandingkan kita, orang-orang yang mungkin baru dalam menguasai bidang tersebut. Ya sudah, jangan kita yang menyibukkan diri. Serahkan, berikan kepada mereka yang memang bidangnya di situ. Dan ketika mereka bertanya, apakah boleh untuk saya mengambil ilmu di Jepang, mengambil ilmu di Amerika dan yang semisalnya, maka jawabannya seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, selama bisa mendatangkan manfaat untuk kaum muslimin, maka kerjakan. Silahkan, dan itu bukan merupakan tasyabbuh. Tapi ingat hakikat dari ucapan Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah, urusan dunia dan urusan akhirat mereka tidak akan mendatangkan kecuali dua hal, kerusakan dan na'udzubillah min dzalik, dampak negatif setelahnya. Itu pegang erat-erat. Artinya kalau kita mau mendatangi mereka, pegang. Jangan sampai yang kita ambil selain misalnya tadi ilmu membuat pesawat terbang, membuat pesawat atau kereta api dan yang seterusnya, sudah. yang hukum asal dari ilmu tersebut ternyata sudah mereka kelola dari seorang muslim di luar sana, di benua sana, yang mereka comot, yang mereka curi, yang mereka ambil. Mau gimana? Dan itu pun sekali lagi kalau ternyata kita adalah orang-orang yang memang menguasai bidang tersebut, bukan baru mencoba-coba. Karena kita yang baru mencoba-coba tidak akan mendatangkan manfaat untuk kaum muslimin, bahkan akan merusak akidah kita, akan merusak agama kita, seperti yang digambarkan oleh Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Jadi kita harus cermat dalam membedakan dua perkara ini. Ada seorang yang memang berangkat ke sana untuk mempelajari teknologi dari mereka, sesuai dengan kadarnya diambil. Sama halnya ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita berada di tengah hutan sedang kelaparan, hukum asalnya babi adalah haram, yang ada di depan kita adalah daging babi, apa yang lantas kita lakukan? Ya sudah, kita memakan daging tersebut karena darurat, terdesak, dan bukan untuk sampai kenyang, bukan menikmati, ala kadarnya cukup, karena perkara yang darurat disesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Jadi jangan dibawa melebar kemana-mana. Oh, tadi katanya tidak boleh kita mengambil urusan agama mereka, afwan, urusan dunia mereka. Ya, tidak boleh mengambil kalau kita nggak ada kepentingan. Tapi kalau kita memiliki kepentingan, silahkan. Kadar yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan hati-hati, jangan mencoba-coba. Karena kalau kita mencoba-coba bukan dalam bidang kita, na'udzubillah min dzalik, kita akan menjadi seorang yang rusak agamanya dan rusak akidahnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Saleh atau afwan Al-Faqih Al-Asr Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala akan menutup pertemuan kita di siang hari ini, yang mana beliau menyampaikan at-tasyabbuhu ayatiyal insanu bima huwa min khasaisihim bihaitsu la yusyarikuhum fihi ahadun. Tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, adalah ketika seorang insan, adalah ketika seorang manusia, ketika seorang hamba meniru ciri khas orang-orang kafir yang tidak dilakukan oleh selain mereka. Poin khasa'is ini sangat penting, ikhwati fillah yarhamakumullah. Yang menjadi ciri khas, ada satu hal yang tidak dilakukan kecuali oleh mereka, lantas kita mencoba untuk mencicipinya, mencoba untuk menirunya, itu tasyabbuh. Kalibasin la yalbasuhu illal kufar. Seperti misalkan pakaian yang tidak ada yang memakai pakaian tersebut kecuali orang-orang kafir. Pakaian pendeta, pakaian mungkin tokoh agama Buddha, tokoh agama Hindu dan yang seterusnya. Tidak ada yang mengenakan pakaian-pakaian tersebut kecuali orang-orang kafir. Jangan coba-coba untuk kita contoh. Fa in kana libasu syai'an bainal kufari wal muslimin falaisa tasyabbuhan. Namun apabila ada sebuah jenis pakaian yang ternyata jenis pakaian ini tersebar di tengah-tengah komunitas muslimin dan tersebar pula di tengah-tengah komunitas al-kufar, maka ini kata beliau laisa tasyabbuhan. Ini bukan tasyabbuh. Karena yang memakai jenis pakaian ini misalkan ada kemeja dengan celananya, pakaian yang tersebar di tengah-tengah muslimin, apakah pakaian model ini disebut dengan tasyabbuh? La. Tidak demikian. Tapi nanti ada nasihat dari Syekhuna Rabi' Ibn Hadi Umair, nasihat dari para masyayikh kita, untuk kita meninggalkan celana-celana yang ketat, yang membentuk aurat-aurat kita. Kalaupun harus wa ingkana walabud, ya tentunya jubah adalah pilihan terbaik. Komis adalah pilihan terbaik. Wa ingkana walabud, kalau memang harus, ya mungkin kita kerja dan yang seterusnya, harus memakai bintol, harus memakai celana, harus memakai levis dan yang semisalnya, lebarkan ukurannya. Jangan sampai membentuk bokong kita, jangan sampai membentuk paha kita, jangan sampai membentuk aurat-aurat kita. Itu nasihat dari para ulama kita. Apa kata syabuh? La. Sirwa, kalau di tengah-tengah kita, alhamdulillah, di tengah-tengah kita mudah untuk mendapatkannya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, lakin, akan tetapi, perhatikan, idza kana libasan khassan bil kuffar, apabila pakaian tersebut adalah pakaian yang khusus dimiliki oleh orang-orang yang kafir, sawa'un kana yarmuzu ila syai'in dini, apakah mirip dengan gambar agama mereka, seperti yang sudah kita gambarkan tadi. Kalibasir ruhban, seperti pakaiannya para pendeta. Au ila syai'in adi, atau segala sesuatu yang biasa. Lakin akan tetapi, man ra'ahu qal, orang yang melihatnya akan mengatakan, hadza kafir, bina'an ala libasi, ini orang yang kafir, ini bukan Islam, karena pakaiannya demikian. Walaupun bukan palang salib misalkan, tapi ada pakaian khusus yang memang ciri khas mereka. Walaupun bukan kalung yang bergambar palang tadi, ada pakaian khusus yang apabila orang melihatnya, kata beliau, ini pakaian orang non muslim, ini pakaian orang kafir. Fahadha haramun, maka ini adalah sesuatu yang haram, tidak boleh sama sekali dipakai. Jadi bukan hanya sesuatu yang menjadi ciri khas mereka, yang menunjukkan gambaran agama mereka, tapi ciri khas mereka pun yang apabila orang melihat maka sadar, oh ini gambaran dari pakaian orang-orang yang kafir, ini adalah pakaian orang-orang yang na'udzubillah min dzalik menjadi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'idznillahi ta'ala, pembahasan ini akan kita lanjutkan di sesi yang kedua. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.